tempo dulu, namun membawa kenangan hingga ke masa kini. Lagu romantika, melodi kerinduan, paling asik dinikmati yang sedang berduaan. Romantika di amor, pengiring asmara kita. Romantika di amor, pelipur kenangan kita. Romantika di amor,